sobat di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita bahagia berpegangan tangan dan bergandengan menyanyikan tembang perdamaian. Tiada darah dan penderitaan.